Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu, la ilaha illa anta. Lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. La mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت السميع العليم إنك أنت الوهاب إنك أنت العزيز الحكيم. Insyaallah kita membahas kembali kitab Al-Qawaid Al-Muthla, dan sebagaimana metodologi yang biasa kita terapkan, yaitu pembahasan kita sifatnya tahlili, yaitu bersifat analisa, sehingga memang tidak bisa dengan baca cepat atau asal skip ya, melainkan setiap kalimat kita berusaha untuk mempelajarinya. Dan tujuannya tentu untuk memahami dengan baik dan benar, insyaAllah. Kaidah pertama yang telah kita pelajari pekan sebelum ini adalah Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Ya, ini semua sudah hafal insyaAllah. Dan tafsirannya balighatun fil husni ghayatah, yaitu bahwasanya keindahan, kebaikan nama-nama Allah ini ya, itu sempurna, paling sempurna, dan tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang lebih menandinginya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, ya, cuplikan yang singkat ini sudah bisa menjadi modal untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Bahkan bisa juga untuk membantah ala syairah. Kalau untuk al-Jahmiyah, yaitu dari lafal li, kepemilikan Allah Azza wa Jalla terhadap nama-namanya yang husna. Ya. Kenapa? Karena Jahmiyah itu menafikan apa? Sifat-sifat dan nama-nama Allah bahkan. Ya. Mu'tazilah, mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan dikatakan semuanya itu hanyalah majaz, tidak ada hakikatnya. Na'udzubillah min kalamihim. Sehingga di sini ya, kita bisa memakai dalil ini untuk membantah pemikiran Mu'tazilah dari kata apa? Al-husna. Al-husna di sini i'rabnya dia sebagai sifat untuk asma. Dan bukan hanya sekadar secara i'rab sifat, melainkan makna dari husna itu sendiri, yaitu terindah, terbaik. Tidak mungkin sesuatu itu disifati terbaik melainkan dia pasti memiliki sifat-sifatnya, ya, mengandung sifat-sifat, mengandung karakter, ya. Nama-nama yang terbaik, nama-namanya saja disebut terbaik, maka tidak mungkin nama yang terbaik itu tidak mengandung makna atau sifat, ya. Baik. Kemudian untuk membantah Syairah juga, bahwasanya setiap nama-nama Allah itu mengandung konsekuensi apa? Sifat. Adapun Syairah tidak mengatakan begitu, karena mereka menafikan mayoritas sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, mereka menafikan sifat-sifat atau hakikat dari sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Contohnya kalau kita belajar tafsir Jalalain di hari Selasa waktu itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu konsekuensinya mengandung sifat Ar-Rahmah. Nah, mereka menafikan hakikat rahmat. Kenapa Asy'ariyah menafikan hakikat rahmat? Karena mereka mengkiaskan rahmat tersebut dengan rahmat yang ada di makhluk. Mereka mentasbih terlebih dahulu rahmat ini, kalau kita pikir rahmat itu adalah riqqatun fil qalb, yaitu riqqah itu kelemah lembutan di kalbu, dan itu tidak bisa ada pada Allah, kata mereka. Maka rahmat ini bukan begitu kita tafsirkan. Mereka menafsirkan rahmat apa? Irada bil ihsan atau irada bil khair. Jadi mereka menafsirkan sifat rahmat dengan sifat lainnya, itu irada. Padahal ada sendiri sifat rahmat, ada sendiri sifat irada. Ya, kalau mereka menafsirkan sifat rahmat dengan sifat irada, maka sah juga mereka menafsirkan sifat irada dengan sifat rahmat dan dengan sifat lainnya, sehingga tidak ketahuan hakikatnya itu apa sifat ini, gitu loh. Ya, enggak ketahuan hakikatnya sifat ini itu apa hakikatnya. Ya, adapun salaf bagaimana mereka menetapkan adanya sifat tersebut sebagaimana adanya yang terpahami, dan itu tidak bisa dikiaskan dengan sifat yang terlekat pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, dan pendengaran tersebut sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, tidak bisa disifati, tidak bisa dikiaskan dengan sifat pendengaran makhluk sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, ilmu, mengetahui, dan itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan rububiyahnya Dia Azza wa Jalla. Bukankah manusia memiliki sifat ilmu? Iya, memiliki sifat ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ilmu Allah, ilmunya Allah itu sifatnya Allah Azza wa Jalla dan bukan makhluk. Adapun ilmunya manusia, itu sifatnya manusia, dan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Tidak bisa disamakan kualitasnya, tidak mungkin disamakan gitu. Nah, jadi tidak bisa dikiaskan. Walaupun ada keseragaman sifat, dalam artian Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, manusia memiliki sifat ilmu, tidak bisa disamakan. Nah, kalau misalnya beberapa sifat-sifat dinafikan, maka itu sama dengan juga menyelisih ayat ini, walillahil asma'ul husna. Ya, banyak nama-nama Allah atau semua nama-nama Allah itu berkonsekuensi mengandung sifat-sifatnya pasti itu. Karena nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf. Nama-nama Allah itu diantara kaidahnya a'lam dan awsaf. A'lam itu ya isim alam, proper name, nama diri. Cukup itu sekadar nama diri? Tidak. Tapi juga pasti mengandung awsaf, sifat-sifat. Berbeda dengan nama-nama kita. Nama-nama kita ini jelas a'lam, ya a'lam, tapi belum tentu memiliki konsekuensi sifat darinya. Contoh seseorang bernama Parsono misalnya. Apa arti Parsono? Apa artinya? Antum orang Jawa ada yang tahu gak arti Parsono? Atau Tarsono? Atau Tarmin? Apa itu Tarmin? Ini alam, isim alam bukan? Iya, karena nama orang, jelas. Orang kalau namanya Tarmin, maka namanya Tarmin. Tapi apakah dia alam yang mengandung di dalamnya konsekuensi sifat? Tidak, karena maknanya enggak ketahuan. Iya atau tidak? Antum misalnya, nama antum Hariri. Nah, Hariri artinya sutraku, ya. Apa artinya? Sutraku. Haram berarti enggak boleh dipakai antum. Ya. Hariri. Apa sifatnya lembut? Hah? Ini ngaku sendiri dia. Enggak, belum tentu lembut. Konsekuensi sifat dari nama-nama antum itu belum tentu ada pada antum. Tetapi untuk Allah Azza wa Jalla, konsekuensi sifat dari setiap namanya itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Sifat misal Allah Ta'ala Sami', memiliki sifat sama', mendengar. Allah Ta'ala Basir, memiliki sifat basar, melihat. Dan itu semua ada pada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti klaim Jahmiyah. Tidak seperti klaim, kalau Jahmiyah jelas mereka mengatakan nama dan sifat enggak ada. Enggak ada hakikatnya semua itu. Kalau Mu'tazilah bilang nama Allah iya kita tetapkan, tetapi adapun sifatnya tidak. Makanya mereka mengatakan Allah itu basir bila basar. Allah Maha melihat tanpa sifat penglihatan. Ma'adullah, itu mereka. Ya. Tetapi bagi ahlu sunnah, semua nama-nama Allah itu berkonsekuensi adanya sifatnya, dan itu hak sesuai dengan keagungannya. Begitu, faham gak di sini? Ya, itu basic itu. basic banget. Dan kita ulang, kita ulang, kita ulang, bukan karena untuk membosankan antum, justru jangan bosan ya, karena hal-hal seperti ini kalau dua minggu aja lah antum lupa, udah besok-besok untuk murojaah lagi agak gimana gitu ya, karena kita ini belajar ini tujuannya untuk paham. Atau adapun khatam itu nanti insyaallah pas 10 tahun lagi, tapi ini untuk paham yang terpenting ya, yang terpenting paham ya. Untuk apa antum khatam tapi tidak paham? Mendingan paham tapi khatam, ya enggak? Iya. Kemudian dikatakan ini masih murojaah ya, belum nambah. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Nah, itu bisa begitu ditafsirkan begitu dengan ada kaidah begini, disebabkan karena apa? Karena nama-nama Allah mutadhamminatun, mengandung sifat yang kamilah, sifat yang sempurna ya. Baik, ketika disebut sifat kamilah itu sudah cukup, tapi beliau kemudian menambahkan la naqsa fiha, tidak ada kekurangan di sifat-sifat tersebut. Biwajihin minal wujuh at all, dari apapun, dari sisi manapun, antum enggak bisa memaknai dengan pemaknaan bahasa kekurangan ihtimal wala taqdira, dan antum tidak bisa menalarkan dengan logika yang berkonsekuensi mengurangi kadar sifat Allah azza wa jalla. Ana ulangi, ihtimal ini lebih dekat kepada dalalatul lafz, yaitu pemaknaan lafal. Kalau misalnya kita melihat di kamus-kamus, kadang-kadang satu lafal itu dimaknai beragam makna ya. Dimaknai beragam makna. Satu misalnya face itu artinya wajah, muka. Apalagi face itu artinya ini, apalagi ini artinya. Dari semua makna dari lafal tersebut tidak ada indikasi kekurangan. Ya. Kalau misalnya alim, apa arti alim? Coba cari di kamus Arabik ya, atau di Mu'jam ensiklopedia bahasa Arab. Antum cari makna alim, itu tidak menemukan adanya posibilitas kekurangan, kecacatan, keburukan dari makna alim dengan beragam maknanya. Kalau ada ragam maknanya, itu berarti tidak ada ihtimal. Ihtimal di sini berarti posibilitas atau celah lughah, celah makna bahasa, tidak ada. Itu satu. Wala taqdira, dan tidak pula bisa antum nalarkan atau rasiokan keburukan di nama Allah. Tidak boleh. Atau kekurangan di nama Allah. Makanya kita dilarang untuk mentasbih nama atau sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Karena mentasbih Rabb dengan makhluk itu penghinaan terhadap siapa? Terhadap Allah, dan ghulu terhadap makhluk. Iya. Nah, makanya laisa kamitslihi syai, tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Oke. Nah, belum lanjut. Sekarang ana ingin memberikan faedah untuk antum supaya tertata ilmunya. Lafal itu atau isim itu ada empat macam ya, ada empat macam. Ada empat macam. Ya, isim itu ada empat macam. Ini ada sangat-sangat penting untuk membahas asma Allah. Yang pertama, sempurna secara mutlak. Nama yang menunjukkan kesempurnaan, maksudnya antum singkat aja, sempurna secara mutlak ya, baik secara zat maupun keterkaitannya, baik secara zat maupun keterkaitannya ya, jadi dia sempurna secara mutlak ya, itu dulu. Satu, sempurna secara mutlak, itu dulu. Dua, sempurna secara zat ya, sempurna secara zat, tapi tidak sempurna di keterkaitannya. Tapi tidak sempurna di keterkaitannya atau keterikatannya. Jadi dia secara zat sempurna, tapi di keterikatannya belum tentu sempurna. Ya. Jadi yang pertama bedanya tadi, yang pertama sempurna secara zat dan keterikatannya pasti sempurna. Yang kedua sempurna secara zat tapi tidak atau belum tentu sempurna di keterikatannya atau maudhu' atau muta'allaq. Di keterikatannya ini kalau bahasa Arabnya bisa kita maknai maudhu' atau muta'allaq. Ya, maudhu' atau muta'allaq. Muta'allaq. Baik, yang ketiga ya, nama yang apa? Secara zat mengandung kesempurnaan dan kekurangan. Jadi dalam nama tersebut, secara zat nama tersebut mengandung ada kesempurnaan, ada juga kekurangan. Ya. Kalau nomor dua tadi, secara zat dia kesempurnaan, tetapi keterikatannya dia relatif. Ya. Kalau satu mutlak, mutlak sempurna. Kedua, kalau yang satu tadi mutlak sempurna zat dan keterikatannya. Kalau yang kedua sempurna zatnya, tapi keterikatannya relatif. Yang ketiga secara zat relatif, bisa mengandung kesempurnaan dan juga kekurangan. Yang keempat, ya, mutlak kekurangan, buruk atau kekurangan. Oke? Okay? Ini penting nih. Jadi ada empat, ya, nama Allah Azza wa Jalla, astagfirullah. Empat ini nama dalam nalar kita, dalam isim, asam, isim, asma, ya, dalam Arabik atau dalam bahasa manapun ada empat. Yang pertama apa? Sempurna secara mutlak, baik di zatnya ataupun di keterikatannya, maudhu'nya, temanya. Yang kedua, secara zat iya sempurna, tapi kalau keterikatannya itu relatif, bisa untuk kesempurnaan, bisa untuk kekurangan. Ketiga, dia secara zat udah relatif, bisa menunjukkan kesempurnaan, bisa menunjukkan kekurangan. Yang keempat, secara mutlak 100% dia pasti menunjukkan atau mengindikasikan kekurangan, ya enggak? Begitu ya. Ini lebih mudahnya bahasa kita nih. Ya, kalau pakai bahasa Arabnya agak sulit memahaminya kadang-kadang bagi sebagian orang. Ayo gitu. Kita kasih contoh ikhwan sekalian. Yang pertama tadi mutlak sempurna secara zat dan keterikatannya. Ya, contohnya apa? Kalau disebutkan di sini, jadi tidak ada indikasi kekurangan. Ya. Contoh misalnya lafal as-sami' al-basir al-alim. As-sami' al-basir al-alim al-azim. Ya. As-sami' artinya apa? Mendengar, melihat, al-basir melihat, al-alim dan seterusnya, al-ghafur dan seterusnya dari nama-nama Allah. Ya kan? Ini semua menunjukkan kesempurnaan secara mutlak di zatnya dan keterikatannya. Di zatnya itu berarti menunjukkan tidak ada ihtimal apa? Lafal atau mazlul atau makna, tidak ada posibilitas makna yang buruk. Gitu kan? Ada enggak mendengar itu menunjukkan keburukan? Hah? Enggak. Enggak kan ya? Iya. Dia mendengar enggak? Pendengaran, memiliki pendengaran menunjukkan apa? Kesempurnaan, ya kan? Dan juga dia tidak ditakdirkan memiliki ke apa? Kekurangan. Yang seperti ini yang memang asalnya, asalnya dia secara zat itu memiliki kesempurnaan atau mengandung atau mengindikasikan kesempurnaan, inilah nama-nama Allah dinamakan dengan yang kategori ini. Semua nama Allah masuk ke kategori ini. Ya. Apa arti al-ilah? Al-Ma'luh, Al-Ma'bud, yang disembah. Yang disembah itu berarti menunjukkan apa? Kesempurnaannya enggak? Kesempurnaannya. Maka masuk ke kategori pertama. Berarti semua nama-nama Allah yang antum pahami, yang antum lihat, itu semuanya masuk ke kategori yang pertama. Dia sudah pasti, dia masuk secara zat, dia sudah sempurna. Faham atau tidak di sini? Faham? Ya enggak? Karena itu walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang paling baik. Terbaik di sini menunjukkan ghayatul kamal, kesempurnaan yang paling-paling, ya kan? Begitu. Kemudian al-qis yang kedua, apa tadi? Sempurna secara zat tetapi relatif nanti dia mau dikaitkan ke apa? Ya. Yang kedua ini Allah tidak dinamakan dengannya tetapi boleh dikhabarkan dengannya. Antum bedakan bab al-asma dengan bab al-khabar anillah. Bab asma'ullah dengan bab al-khabar anillah. Ya, beda itu. Ketika antum menyebut ini nama Allah, maka harus betul-betul antum yakin memang ini lah nama Allah. Adapun kalau untuk mengabarkan tentang Allah, ini beda lagi. Ini lebih luas babnya. Oke? Lebih luas babnya. Kita lihat di sini yang kedua ini apa tadi? Nama secara zat dia menunjukkan kesempurnaan, tetapi relatif dari segi apa? Keterikatan dia, ya kan? Contoh, orang yang berbicara itu lebih sempurna daripada yang bisu. Yang bisu ini masuk ke kategori apa? Bisu ini, bisu. Ketiga atau keempat? Keempat, dia kurang secara mutlak. Murni kekurangan, ya kan? Bisu gak ada kelebihan sama sekali. Lawannya bisu berbicara. Ya kan? Lawannya bisu berbicara. Berbicara ini disebutkan dia secara zat adalah kelebihan, bukan? Iya. Tetapi konten pembicaraannya relatif gak? Relatif. Dia mau bicara kotor bisa, mau bicara baik bisa. Ini yang disebut secara zat. Asal dari berbicara itu adalah kesempurnaan, ya kan? Tapi konten pembicaraan dia itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan, ya, gitu. Ini yang tadi kita sebut secara zat lafal itu mengindikasikan adanya kesempurnaan, tetapi muta'allaq atau maudhu'nya, tema yang berkaitan dengannya, itu tidak mesti sempurna. Oke? Paham di sini? Contoh lain. Orang memiliki kehendak, ya enggak? Pemilik kehendak itu dengan yang tidak memiliki kehendak, mana yang lebih sempurna? Pemilik kehendak. Ya enggak? Makanya antum memiliki iradah basyariyah. Lebih sempurna antum atau hewan, binatang? Lebih sempurna manusia. Oke? Kenapa? Karena manusia lebih unggul dalam masalah iradah. Kenapa dalam masalah iradah lebih unggul? Karena lebih luas dan juga diganjari pahala dengan iradah tersebut. Paham atau tidak? Iradah artinya apa? Iradah? Keinginan, kemauan. Orang yang mau itu memiliki kesempurnaan lebih dibandingkan yang tidak mau. Iran dengan kadarnya masing-masing. Manusia lebih mulia dibandingkan atau lebih sempurna dibandingkan binatang dari segi manusia memiliki iradah, keinginan, ya kan? Hewan atau binatang punya enggak keinginan? Ada, tetapi tidak lebih sempurna daripada manusia. Sekarang bandingkan binatang dengan pohon. Binatang punya keinginan enggak? Punya. Pohon yang kita ketahui tidak, ya kan? Pohon tidak. Maka mana yang lebih sempurna? Hewan dari segi apa? Memiliki iradah. Tetapi apakah yang namanya iradah itu sempurna secara mutlak di ikatannya? Tidak. Kadang-kadang orang kepingin berbuat jahat, ya kan? Dia memiliki keinginan, itu ada kesempurnaan, maksudnya kelebihan. Tetapi konten keinginan dia itu apa? Ini namanya maudhu', ini namanya muta'allaq. Dia tuh mau ngapain? Mau nyolong, mau nyuri, mau begal? Keinginan untuk begal ini sendiri, maka ini buruk, ya kan? Jadi secara zat ini menunjukkan kebaikan atau kelebihan atau kesempurnaan. Tetapi secara konten atau muta'allaq, keterikatan, dia belum tentu. Gitu loh. Ini yang dikategorikan di sini. Nah, yang ini nomor berapa? Dua atau satu? Dua. Yang dua ini Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengannya. Gitu, itu kaidahnya. Tidak dinamai dengannya. Allah berbicara atau tidak? Berbicara. Takallam, iya. Di antara sifat Allah adalah berbicara sesuai dengan keagungannya, dan kita menetapkan itu, dan tidak ada kaif, tidak boleh kita takyif bagaimana Allah berbicara, tidak boleh kita bertanya, bahkan tidak boleh. Tetapi apakah Allah Ta'ala dinamai mutakallim? Terus kita berdoa walillahi asmaul husna fad'u biha ya mutakallim. Apakah mutakallim itu nama Allah? Hah? Bukan. Begitu. Sekarang orang memiliki iradah, ia memiliki iradah. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat iradah? Iya atau tidak? Iya. Isim fa'il iradah apa? Murid. Apakah di antara nama Allah itu murid? Enggak. Kenapa Allah tidak dinamai mutakallim atau murid? Karena masdarnya apa? Takallam, takallum, dan iradah, itu dua-duanya tergolong nama atau isim yang secara zat menunjukkan kesempurnaan, tetapi secara konten belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Maka Allah tidak dinamai dengan itu, tapi Allah disifati dengan itu tadi enggak? Iya, disifati. Bab sifat itu lebih luas daripada bab asma, itu pahami baik-baik. Bab sifat itu lebih luas daripada bab asma, dan bab khabar itu lebih luas dari itu semua. Kalau antum bilang nih misalnya dengan bahasa Arab, antum belajar misalnya bahasa Arab. Apa belajar inna wa akhwatuha misalnya, ya. Misal atau inna wa akhwatuha, inna dan akhwat-akhwatnya, ya kan? Ini misalnya, coba tolong sebutkan contoh inna wa akhwatuha, maksudnya contoh kalimat jumlah mufidah. Antum bilang innallaha mutakallimun. Secara bahasa benar enggak? Secara bahasa benar. Innallaha mutakallimun, inna ta'kid kan? Allaha itu apa? Isim, inna maftu' mansub, ya kan? Kemudian mutakallimun, dia khabar untuk inna marfu'. Sahih secara i'rab, sahih secara nahwu, susunan kata oke. Okay. Mafhum. Tetapi bagaimana dari segi tinjauan akidah? Terkhusus di bab asma wa sifat. Apakah kalimat ini sahih atau tidak? Jawab. Jawab, Pak, jawab. Jawab. Sahih atau tidak, Bapak? Innallaha mutakallimun, ini sahih atau tidak? Fadhol. Tidak sahih. Tidak sahih. Udah zikri, sahih atau tidak? Jawab, jangan ngeliatin anak, jawab. Tidak sahih. Mungkin tidak sahih. Enggak, jawab aja, walaupun salah enggak apa-apa. Nanti ada salahin kok, enggak apa-apa. Tidak sahih. Yang benar jawabnya apa nih? Antum mulut gerak tapi enggak ada suara. Hah? Tidak atau tidak tahu? Ah, lebih tidak tahu. Masya Allah. Antum, Mbak, jawab, sahih atau tidak? Innallaha mutakallimun, kalimat ini secara akidah benar atau tidak? Ya, Pak. Apa kayak gini? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, jawabannya iya, benar atau tidak, bukan tidak tahu. Pokoknya sekarang jangan bilang tidak tahu. Pokoknya benar, iya atau tidak, bukan tidak tahu, tidak. Ayo apa? Iya atau tidak? Tidak. Tidak apa nih? Jangan sampai ambigu. Tidak apa? Tidak benar. Tidak? Tidak benar. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Pak, benar atau tidak, Pak? Benar. Benar atau tidak? Inna Allah mutakalimun. Tidak benar. Masya Allah. Yang mana yang benar? Hah? Benar. Secara i'rab, iya. Secara akidah, salah atau benar nih? Ah, khilafiyah nih di antara salaf. Benar ya, akhi, benar. Antum kalau antum salahin, antum yang masalah sekarang. Antum berarti menafikan sifat Allah juga, masya Allah antum. Di sini keberadaan sifat, adanya sifat Allah boleh kemudian dijadikan isim fa'il, tetapi niatan kita bukan menamai Allah dengan itu, tapi niatan kita mengkhabarkan bahwasanya Allah adalah mutakallim, yaitu yang berbicara. Ya, ini namanya masuk ke dalam bab al-khabar, mengkhabarkan tentang Allah. Dan kaidahnya babul khabar awsa', bab mengkhabarkan lebih luas lagi dibandingkan terutama bab asma. Nama-nama Allah itu mahsur, dihitung, yang kita lihat dalil dari Al-Quran Sunnah. Adapun yang gaib bagi kita ada lagi dan kita enggak tahu. Ya, tidak Allah kasih tahu sebagaimana di doa yang kesedihan apa? Awistakhtharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yaitu hanya engkau yang tahu di ilmu ghaib di sisimu, ya. Baik, itu tadi tentang asma Allah dan sifatnya. Ini yang kedua, berarti nama tersebut secara zat mengandung kesempurnaan, tetapi muta'allaqnya atau maudu'nya atau kontennya itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan, oke? Okay? Begitu. Tetapi itu kalau bagi manusia. Tetapi kalau Allah Azza wa Jalla ketika disifati mutakallim, berbicara, apakah ada sisi negatif dari sifat Allah berbicara? Tidak ada. Tidak ada. Ini hanya untuk menjelaskan dan mengklasifikasi, intinya untuk menata buat kita bahwa ketika ada lafal, ya, yang memang atau sifat Allah Azza wa Jalla yang kalau dibahasakan itu memang sempurna secara zat, tetapi kontennya secara bahasa belum tentu baik, ada juga kadang-kadang kurang, maka itu ya tidak bisa dinamai Allah Ta'ala dengannya, ya begitu ya. Paham atau tidak tadi? Nanti ada tanya loh nanti. Contoh misalnya Allah Azza wa Jalla itu membuat, kalau bahasa Arabnya menciptakan khaliq ya, tapi bisa juga dengan bahasa lain seperti sani', sun'allah. Anda tahu pabrik ya? Bahasa Arabnya pabrik apa? Masna'. Dan masna' wa thulasa. Enggak, itu masna'. Ya. Itu jauh itu. Itu namanya tahrif, ya, tahrif lafzi. Kayaknya yang namanya nutq, salamatun nutq itu harus dipelihara. Ya, jangan masna' di masna', ya. Masna' itu pabrik, berarti production, produk, produsen gitu. Produk memproduksi, menciptakan, ya kan, mengkreasikan. Allah Azza wa Jalla ya juga berbuat sun'. Apa itu sun'? Membuat. Baik, apakah nama Allah Ta'ala ada yang sani'? Tidak ada. Tetapi bisa enggak kita mengabarkan innallaha sani'u kulli syai? Boleh? Boleh. Iya. Iya, boleh. Jadi sun' atau sani' ini masuk ke poin 1 atau 2? Nah, kenapa 2? Karena dia secara zat menunjukkan kelebihan. Tetapi konten kelebihan tersebut enggak tahu, relatif. Bisa baik, bisa buruk. Maksudnya dalam nalar kita. Tapi kalau untuk Allah pasti baik selalu. Ya, semua kalam Allah pasti baik. Semua keinginan Allah itu pasti baik, dalam artian perbuatan Allah ini yaitu berkeinginan pasti baik. Ya. Baik. Adapun yang takdir yang buruk. Apa itu takdir buruk? Takdir buruk itu, yang buruk itu apakah perbuatan mentakdirkan atau makdur? Ini pembahasan lagi, nanti antum takutnya apa pusing. Nanti insyaallah ada babnya itu, ada babnya sendiri. Ya. Sekarang yang ketiga, ya. Sekarang yang ketiga, yaitu lafal atau isim yang secara makna, secara zat ya tadi ya, secara zat relatif, bisa baik bisa buruk, ya, bisa baik bisa buruk, tergantung kontennya, ya. Misal antum perbuatan mengejek ini memang kesannya buruk ya, tapi sebenarnya mengejek itu relatif loh, ya. Antum misalnya mengejek orang kafir atau mengejek orang yang berbuat jahat, ya, itu baik atau buruk? Baik, normal nggak masalah, ya kan? Baik. Kemudian menipu buruk ya? Membuat makar, menipu itu buruk ya? Tapi kalau di kondisi yang tepat, itu bukan keburukan, justru itu dibutuhkan. Kata Rasulullah SAW, al-harbu khoda'ah, perang adalah tipuan. Berarti dia sebenarnya relatif secara zat, tergantung gimana kondisinya. Ini ada nama-nama atau lafal-lafal yang dia tidak 100% secara zat kita bilang dia buruk, enggak. Dan enggak bisa 100% juga kita bilang secara zat dia baik, enggak. Tapi biasanya konotasinya agak buruk. Contoh tadi masalah makar, istiza, mengejek, ya. Kemudian kalau di sini khida' dan kaid, seperti semacam itu, menipu. Nah, sekarang ya, in lafal seperti ini, apakah Allah dinamakan dengannya? Tentu tidak mungkin. Tetapi apakah Allah Ta'ala mengabarkan dirinya melakukannya? Iya enggak? Nah, coba di surat At-Tariq, Tariqul Huda ya. Beda nih ya, Tariq An-Najmu Tsaqib. Ini Tariqul Huda, beda lagi. Apa yang terakhir? Allah itu surat apa itu? Ingat wa'akidu kaida, ya kan? Innahum yakiduna kaida wa'akidu kaida, ya kan? Sesungguhnya mereka memberikan kaid, yaitu tipuan. Dan innahum yakiduna kaida wa'akidu kaida, dan aku pun berlaku yang seperti itu juga. Tetapi lihat, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala apakah melakukan kaid itu ibtidaan itu Allah yang memulai? Bukan. Siapa yang memulai? Mereka, orang-orang kufar. Dan Allah mengabarkan dirinya melakukan itu di surat Al-Baqarah dan di surat An-Nisa. Allah Ta'ala mengabarkan dirinya wa huwa yukhadi'uhum. Gimana? Astagfirullah, di surat An-Nisa itu gimana? Orang-orang munafik itu mereka berusaha apa? Menipu. Atau bahkan di surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Ya kan? Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan khida' kepada mereka, tipuan yang lebih daripada mereka. Taib. Apakah Allah Ta'ala dinamai mukhadi'? Tidak boleh. Apakah Allah Ta'ala, antum bilang Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala berkhida' atau apa namanya, menipu? Boleh ngomong gitu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Mutlak seperti itu enggak boleh. Ingat, yang seperti ini untuk kategori ketiga tidak boleh mengatakan seperti ini yang tadi, Allah memberikan khida' gitu saja secara mutlak. Harus antum berikan keterangan, yaitu Allah memberikan khida' kepada orang-orang kafir misalnya disebabkan kekufuran mereka. Itu yang ketiga tuh. Ini penting nih, ikhwan. Ya, Allah Ta'ala memberikan makar. Antum bilang innallaha makirun. Baik, secara nahwu benar enggak? Benar enggak secara nahwu? Benar. Tapi secara akidah benar enggak kalimat ini? Tidak benar, karena antum memutlakkan makir kepada Allah begitu saja. Tidak boleh. Harus antum tambahkan muta'allaqnya. Kalau antum bilang innallaha makirul kafirin, boleh atau tidak? Boleh. Antum nisbatum idhofahkan makir kepada orang-orang kafir. Maksudnya konsekuensi makar Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang kafir. Maka ini berarti pemahamannya gimana? Allah Ta'ala membuat makar terhadap orang-orang kafir karena orang kafir itu kufur dan membuat makar gitu. Maka ini boleh seperti ini. Tapi kalau memutlakkan makir, gak boleh. Contohnya antum bilang innallaha mustahzi, sesungguhnya Allah mengejek. Udah gitu aja. Itu kan seperti indikasi antum mensifati Allah secara mutlak sebagai pengejek. Dan itu gak bisa, ya kan? Kenapa? Karena lafal mengejek dan membuat makar ini secara zat relatif sekali. Dia ini terindikasikan buruk, ya bisa, dan baik juga bisa. Karena secara zat dia gak paten dia baik atau buruk begitu saja, melainkan relatif tergantung pada kontennya atau muta'allaqnya. Begitu. Paham gak di sini? Alhamdulillah. Yang keempat, yaitu yang lafal yang menunjukkan kekurangan secara mutlak. Apa ini udah jelas gak? Ini lawan dari nomor 1 dan nomor 2. Oke? Yang keempat ini lawan dari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 4 ini yaitu lafal yang menunjukkan atau mengindikasikan kekurangan secara mutlak. Contoh misalnya kejahilan. Jahl. Jahl itu kan bodoh. Dan bodoh itu 100% enggak pernah disebut kelebihan. Makanya enggak ada orang bilang bahlul, bahlul di sini sore bahlul itu buhlul ya, artinya buhlul. Dulu nama orang ya, buhlul. Orang gila tapi jenius gitu. Anta ya akhi, ya jahil. Misalnya antum bilang gitu. Ya jahil. Atau antum wahai koplak, misalnya gitu. Enggak ada indikasi koplak itu. Oh, Masya Allah, antum Masya Allah akhi, antum baik banget. Antum menyematkan koplak ke nama anak. Itu enggak ada bagus-bagusnya koplak itu. Ya. Nah, yang seperti ini tentu tidak bisa Allah dinamai dengannya dan disifati dengannya, tidak mungkin. Barang siapa yang mensifati Allah dengannya, kufur. Karena bertentangan dengan nama-namanya. Al-Alim, Alamul Ghuyub, dan sifatnya, ya kan? Nah, bertentangan yang tadi jahal bertentangan dengan nomor pertama, Alim. Karena Alim itu menunjukkan kesempurnaan secara zat dan muta'alaknya sempurna. Ya. Juga misalnya, na'udzubillah, tentang yang tu tahu sum membuk munamyun fahum layar jun sum asom artinya apa? Asom itu bisu atau apa? Bisu ya. Lawannya bisu berarti mutakallim. Ingat, apakah Allah Ta'ala disifati dengan asom? Na'udzubillah. Kenapa? Karena asom bisu ini adalah kekurangan secara mutlak, secara zat dan keterikatannya. Allah tidak disifati dengan itu, lebih-lebih tidak dinamai dengan itu. Lawannya asam mutakallim. Mutakallim tadi masuk nomor 1 atau 2? Kenapa nomor 2? Karena secara zat dia sempurna, tetapi tergantung pada muta'allaqnya juga, ya kan? Baik. Jadi tidak dinamakan dengan mutakallim, tapi disifati dengan takallum. Sehingga boleh antum menyatakan khabar tentang Allah sebagai mutakallim, tidak sebagai nama tetapi sebagai khabar sifat. Taib. Okay, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yeah. Baca kitab atau enggak? Baca kitab dulu. Mithalul Hayy. Contoh nama Al-Hayy. Fadhal antum ikra. Mithalu dhalik Al-Hayy. ومن أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال Al hayatul mustalzimatu likamalis sifati minal ilmi. Sifatin enggak bisa pakai tanwin. Likamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Ahsanta. Contoh di antara nama Allah yang menunjukkan husna-Nya, Al-Hayy. Al-Hayy ini nama Allah Azza wa Jalla. Tidak diartikan lain, ada Al-Hayy artinya kampung, ya enggak, bukan itu. Al-Hayyu ismun min asma'illah, satu nama dari nama-nama Allah, mutadamminun lil hayatil kamilati yang mengandung makna kehidupan sempurna. Kehidupan Allah ini kehidupan yang sempurna, karena Allah memiliki sifat hayat. Dan sifat-sifat Allah menunjukkan kesempurnaannya, tidak ada kekurangan. Nah, sifat ini selain sifat hayat ini selain bersifat sempurna, allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawal. Bagaimana kita mendeskripsikan kesempurnaan sifat hayat pada Allah Azza wa Jalla? Bukan kaifa ya, tetapi yang disebut kamal sifat Allah untuk hayat adalah lam tusbaq bi'adam wa la yalhaquha zawal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Faham enggak maksudnya? Tidak ada, lam tusbaq bi'adam, tidak didahului dengan ketiadaan Allah. Karena kalau didahului dengan ketiadaannya, maka itu bukan sifat hayatnya Allah, bukan sifat hayat yang kamilah. Paham dari sini? Enggak paham, belum paham. Lihat di sini, lam tusbaq bi'adam artinya apa? Tidak didahulukan dengan ketiadaan. Antum sekarang ada atau tidak? Yakin antum? Kayak banyak ada yang tidur. Yang lagi tidur, ada atau tidak antum? Jawabnya ada, masya Allah. Tidur aja bisa jawab. Manusia ini eksis, ada. Seluruh kaun, semesta alam ini ada. Antum dulu tidak ada kan? Apa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, dulu kalian enggak ada, ya kan? Berarti keberadaan kita sekarang didahului pertama kali dengan ketiadaan, ya enggak? Itu menunjukkan sempurna enggak keberadaan kita? Gitu. Semua makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Keadaan atau kehidupan Nabi Muhammad SAW disebut sempurna atau tidak? Tidak, karena kehidupan beliau SAW didahului dengan ketidakadaan hidupnya. Faham? Gitu maksudnya. Wala yalhaquha zawal, dan tidak akan ketemu dengan yang namanya hilang, dan tidak akan hilang, tidak akan sirna. Zawal itu jatuh, hilang, sirna, ya itu. Kita nanti hilang enggak? Kita nanti bakal hilang. Bukan hilang ting gitu, masih mati. Nah, Allah Azza wa Jalla memiliki hayat yang kamilah, dan itu menunjukkan tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan atau kehilangan. Itulah yang namanya sifat hayat yang kamilah. Dan yang memiliki sifat itu hanya satu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maksudnya hayat yang kamilah sempurna 100%. Ya, itu. Hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun kita ini nusbaq bi'adam wa sayalhaquna zawal. Kita dulu enggak ada dan kita nanti juga bakal enggak ada di dunia ini maksudnya. Adapun untuk urusan akhirat kita tidak bicara sekarang. Ya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Paham enggak di sini? Anda nanti minta antum jelasin loh. Kalau antum ada yang enggak paham, tunjuk tangan beneran. Daripada sebelum nanti anda tanya, enggak bisa jawab, anda setrap. Beneran loh, yang enggak paham bilang. Angkat tangan. Ya, sebelum nanti anda tunjuk. Ya, nanti anda tunjuk di akhir sesi siapa yang enggak paham, anda tunjuk nanti. Tapi dia harus ngaku dulu saya enggak paham. Al-hayatul mustalzimatu likamalis sifati. Nah, kehidupan ini yang memberikan konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat dari ilmu wal qudrah, kemampuan, kekuasaan, as-sama', pendengaran, dan basar, penglihatan, dan lain-lainnya. Sekarang, ada enggak orang hidup tapi tidak punya ilmu? Banyak ya, mungkin kita ya. Ada enggak orang hidup tanpa punya qudrah, dia diem aja gitu? Ada mungkin ya. Ada enggak orang hidup tanpa punya pendengaran? Ada. Ada orang hidup tanpa punya basar, penglihatan? Banyak. Oke, okay? Tapi Allah Ta'ala, sifat hidupnya Allah Azza wa Jalla karena sempurna sifat hidupnya Allah Azza wa Jalla, maka berkonsekuensi memiliki ilmu, qudrah, sama', basar, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah lainnya, yang tentu semuanya itu untuk satu, yaitu untuk Allah Azza wa Jalla, dan semuanya itu sempurna. Ya. Begitu juga nanti sifat Allah Azza wa Jalla, misalnya sami', maha mendengar, itu juga berkonsekuensi menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah maha hidup, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat Allah satu sama lain itu menunjukkan satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, dan semua itu sempurna. Wallahu ta'ala alam. Any question? Huh? No question. Okay. Don't have any question. Okay. Jangan tanya. Ana yang nanya sekarang. Okay. Siapa yang nggak paham? Ya. Biar ana tunjuk. Hah? Paham semua? Awas ya, kalau nggak bisa nanti ya. Coba udah dikiri. Tolong tunjuk yang belum pernah ana tunjuk. Ana soalnya nggak hafal. Yang belum pernah tunjuk. Yang mukanya tiba-tiba nunduk. Ya. Siapa? Pak siapa? Ijaz. Pak Ilyas, masya Allah. Pak Ilyas, yang mana Pak Ilyas? Ah, ini dia. Nah, ini dia. Anda cari ini. Ini dia. Anda nggak tahu namanya. Ya, Pak Ilyas ya. Hati-hati Pak ya. Coba Pak. Lafal itu ada 4 macam tadi Pak. Tolong sebutkan. Tolong Pak. Tolong saya sebutkan Pak. Loh, masya Allah. Lafal itu ada 4 macam Pak tadi Pak ya, yang kita pelajari hari ini. Ada 4 macam Pak. Tolong sebutkan keempat-empatnya. Simple aja sebutkan. Yang pertama. Hah? Apa? Ah iya benar-benar. Ya, fadhal. Tidak sempurna atau tidak mesti sempurna. Tidak bisa untuk bilang tidak sempurna di keterikatannya, belum tentu. Secara zat dia sempurna, tapi keterikatannya belum tentu sempurna. Ya, gitu. Tambahin, jangan tidak sempurna. Ya, dan ada menurut kekurangan dan kurangan. Ya. Mutlak tidak, mutlak kekurangannya. Apa coba? Mutlak apa? Mutlak tidak kesempurnaannya. Ah, ahsan. Tolong ditutup bukunya, ulang lagi. Pertama, secara sempurna dan ya, ahsan. Kedua, secara sempurna dan tidak keterkaitannya. Ah, apa tuh? Sempurna secara dan tapi tidak buat keterkaitannya. Enggak, tadi kan udah bilang jangan kayak gitu ngomongnya. Secara zat sempurna, tapi keterikatannya belum tentu sempurna, gitu Pak. Ya, ketiga. Secara zat sempurna. Ah, enggak. Secara zat. Mungkin kalau antum diri, antum bisa jawab Pak. Yang ketiga apa? Secara zat. Secara zat. Secara zat tidak sempurna? Enggak juga. Secara zat gimana antum membahasakannya, Pak? Kalau secara zat sempurna itu nomor 1 dan 2 udah. Tapi nomor 3 secara zat udah gitu. Kalau udah kayak gitu diri. Udah. Enggak, masih mau try, masih mau ini. Coba ayo, secara zat. Tentunya secara zat relatif. Iya atau tidak? Apa relatif itu gimana berarti, Pak? Secara zat relatif, bisa sempurna, bisa? Bisa tidak. Benar enggak tuh kalimat barusan? Ragu-ragu juga nih. Karena takutnya antum enggak paham jangan-jangan nih. Yang ditulis enggak paham, enggak boleh gitu. Secara zat relatif. Oke, bisa, boleh ya, enggak apa-apa. Keempat? Keempat. Mutlak tidak sebuah kesempurnaannya. Ahsan, iya bagus ya. Sebenarnya antum berhak untuk diri tadi ya, cuman udahlah enggak apa-apa lah. Ya, yang penting sudah berusaha. Ini buat antum, Pak ya. Tolong, Pak. Apa sih? Apa tadi? Iya, ini. Jazakallahu khair, Pak. Baik, Pak Ilyas, tolong yang sini, Pak. Tunjuk, Pak. Jangan tunjuk baru diri dia. Tunjuk, fadal, Pak. Yang belum pernah ditanya, Anda enggak hafal soalnya, Pak. Pak Kasman. Udah. Ya udah. Yang pertama kali ya. Pak siapa? Pak Bas. Pak Basuki. Yang mana orangnya? Mana? Masya Allah. Siap ya. Bawa bukunya enggak tadi? Ada bukunya, kita pada numpang sama samping. Oke, enggak apa-apa. Mau buka buku atau lihat buku apa enggak? Tutup atau buka buku? Open book atau tidak nih? Kalau mau open book, Anda cari soal yang tidak ada di buku. Ya, ada Pak Basuki ya. Pak Basuki apa Pak Basuni? Pak Basuki. Oke, Pak Basuki. Tadi Pak Ilyas sudah menyebutkan 4 klasifikasi lafal dari segi kesempurnaan zat atau tidak. Baik, sekarang contohkan satu persatu. Yang pertama, lafal yang secara zat sempurna dan keterikatannya juga sempurna. Contohnya apa? Jangan lihat. Apa? Irodah, keinginan. Diri. Fadol, diri. Itu yang pertama udah salah ya. Yang kedua, secara zat sempurna tapi keterikatannya relatif. Contoh. Mendengar. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya mendengar. Allah Maha mendengar. Hah? Sama'. Allah Maha mendengar, apa bahasa Arabnya? As-Sami'. Ya. Baik. Naik lagi. Antum ini gimana? Kebalik itu, Pak. Waduh, ini kacau ini. Antum kebalik. As-Sami' itu masuk ke kategori pertama tadi. Gimana cara hukum tambahan ekstra buat antum ini apa nih sekarang? Dua-duanya salah antum jawabannya. Yang ketiga nih. Yang ketiga, secara zat dia relatif, bisa baik bisa buruk. Contohnya apa? Makar. Ya udah ringanan dikit berarti, ya udah satu lagi biar antum bisa duduk. Kalau ini salah antum nggak boleh duduk, nggak boleh pergi. Yang keempat, contoh yang keempat apa tuh? Yang keempat apa, Pak? Yang buruk secara mutlak. Apa contohnya? yang label atau nama yang enggak pernah, enggak bakal ngandung kebaikan. Udah kita contohin tadi, kita jelasin. Ayo Pak, jangan komat kami dah, udah ya apa? Ayo. Lemah. Apa bahasa Arabnya? Antum pernah belajar bahasa belum sebelumnya? Pernah belajar? Lo kok gak tahu lemah itu apa? Ayo, lemah itu apa? Hadis lemah. Hadis lemah itu apa? Ayo Pak, hadis lemah itu apa? Ayo Pak, hadis lemah itu apa Pak? Hadis lemah. Ghorib, Masya Allah, antum ahli mustalah hadis. Ghorib, antum tahu ghorib. Apa itu ghorib? Ghorib, doib. Antum orang Sunda kah? Doib. Ya udah, ya doib. Berarti doib itu lemah. Nomor 4 contohnya. Ya, nomor 4 contohnya apa tadi? Dhaif, ya benar. Berarti Allah Ta'ala tidak bisa disifati dengan dhaif. Ahsan. Ya udah ini, tafadhol buat Pak Basuki ya. Tolong tak Pak. Jazakallahu khairan. Udah enggak ada yang ditanya lagi, tenang aja. Insyaallah nanti pekan depan ya, awas ya. Pokoknya kok anak ya silakan Pak, silakan. Jazakallahu khairan. Sifat. Dia namanya, kalau misalnya sifat turun itu pasti bukan pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah lafal turun secara bahasa mengindikasikan adanya keburukan secara zat? Hah, iya atau tidak? Enggak. Turun itu menunjukkan kemampuan untuk turun, ya kan? Kudrah untuk turun. Dia masuk ke kelebihan atau tidak? Kesempurnaan. Iya. Kesempurnaan atau tidak? Taib. Atau tidak sempurna? Hah? Bisa tidak sempurna? Relatif. Relatif. Mana yang kedua atau yang ketiga itu? Ketiga. Kalau misalnya itu yang ketiga, berarti dia menunjukkan ya tentu semua perbuatan Allah sempurna. Tapi ini kan kategorinya yang namanya turun itu apakah menunjukkan dia secara zat sempurna atau tidak? Bisa dua, bisa tiga dia. Enggak bisa juga kita mutlakan oh turun itu secara zat mengandung baik dan buruk. Hah? Ya, kontennya ya, kontennya. Konten itu nanti dulu. Sekarang secara zat yang namanya perbuatan turun itu apa mesti baik selalu atau bisa baik bisa buruk? Masa sih? Hah? Masa? Eh, melakukan turun kan berarti bisa turun kan? Iya. Iya. Nuzul. Relatif ya. Ah, enggak itu kepada makhluk memang relatif. Tapi iya. Itu pasti sempurna. Itu pasti sempurna. Cuman kan yang beliau tanya itu, apakah nuzul secara zat, lafal nuzul itu dalam bahasa Arab itu apakah menunjukkan kesempurnaan secara zat atau nuzul ini ada indikasi buruk? Secara bahasa bisa relatif. Bisa relatif. Tapi ala kulli hal gini, bisa dua atau ketiga. Yang pasti dia sempurna untuk Allah Azza wa Jalla, kan? Dan juga yang perlu diperhatikan adalah kontennya atau muta'allaknya. Gak bisa kita mutlakan Allah Ta'ala turun. Ya, turunnya gimana? Gak Allah alam. Gak boleh kita tanya kayak gitu. Kemudian Allah Azza wa Jalla hanya memberitakan turunnya Allah Azza wa Jalla di kondisi tertentu, ya kan? Ila sama'i dunya, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sehingga apakah ini menunjukkan adanya sifat nuzul? Sifat turun ada enggak? ada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tetapi apakah itu mutlak untuk setiap kondisi? Tidak, karena Allah hanya memberitakan apa yang ada pada waktu itu aja. Itu tadi untuk dua atau tiga, wallahu a'lam, ana enggak bisa merinci. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah akidah kita tentang nuzulnya Allah itu adalah di antara perbuatan Allah Azza wa Jalla, ikhtiariyah, pilihan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan itu ditakid di sepertiga malam terakhir sifat nuzul tersebut, wallahu a'lam. Begitu Pak, afwan, enggak bisa mentayin dua atau tiga, wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya. Ketika antum ada pikiran seperti itu, antum berhenti bicara dan cari topik lain. Ta'awuz. Memang itu manusiawinya adalah ketika melihat atau membaca atau mendengar sifat Allah tertentu, itu kemudian tiba-tiba menalarkan dengan nalar manusiawi dia. Ketika ada penalaran seperti itu, maka istighfar dan jauhi penalaran seperti itu. Itu yang tidak boleh oleh salaf, itu jangan dipikirkan tentang Allah. Jangan kamu pikirkan tentang Allah, maksudnya jangan kamu pikir tentang zatnya, tentang turunnya, bagaimana, enggak. Tetapi pikirkan tentang ala ilah, kenikmatan-kenikmatan Allah. Itu solusinya. Ketika antum kepikiran tentang bagaimana Allah Ta'ala turun, ya, dan kita kan otomatis langsung mengkiaskan dengan nalar kita, turunnya makhluk, gak bisa, itu gak boleh seperti itu. Itu yang membuat banyak dari kalangan ahli kalam mereka terjebak, karena mereka terus memikirkan itu, ya gak? Karena mereka terus memelihara pikiran itu, akhirnya apa? Menafikan sifat nuzul dan mentakwilkan ke makna lain. Itu dari syaitan semua itu. Maka kalau ahlu sunnah itu jangan bertamuk dalam masalah ini. Ketika sudah ada nuzul, sifat nuzul selesai, udah kita imani. Itu ya salafus saleh kayak gitu. Mereka enggak kayak bagaimana enggak. Fadal. Nah. Oh, ana enggak bawa. Hah? Subutiyah. Hah? Hah? Subutiyah. Yang mana? Hah? La naqsa bi wajhin min al-wujuh. Kenapa? Itu pasti mutlak sempurna, berarti masuk kategori 2. Ya Allah alam, mungkin ya. Iya. Iya. Iya. Ihtimal ya. Ihtimal itu ihtimal lafaz. Tidak ada kemungkinan negatif gitu ya. Baik, ahsan. Berarti posibilitasnya Pak, kemungkinan adalah 2. Yaitu lafal tersebut tidak memiliki posibilitas secara zat kekurangan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas tambahannya, ta'liknya. Masyaallah. Begitu ikhwan ya. Tadi Bapak yang bertanya seperti itu aja, Pak, ya. Jangan nalarkan, stop. Kalau memang terus bicara udah stop, cari pembicaraan lain. Ya enggak boleh diteruskan. Kalau sudah terkiaskan ini, karena itu bisa dari syaitan, ya. Dari syaitan. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai sini, udah jam segini ya, Pak, ya. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa' wa barakallahu fi 'ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.